Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang ditempuh menuju ke tempat ini, tiap tapak yang menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tidak boleh berputus asa. Kita harus terus berbuat yang terbaik, beribadah kepada Allah, meningkatkan kualitas taqarrub kita, kedekatan kita, ukhuwah kita di antara sesama kita. Karena segala-galanya adalah ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa kafa wa salatun wa salamun ala ibadihi alladhina astafa wa fi muqaddimatihim rasuluna Muhammadul Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ihi biman ihtada waqtafa amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang penuh kemuliaan ini. Bulan yang sebentar lagi kita akan tinggalkan, yang saat ini kita saksikan, kita rasakan, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah puasa. Dari dulu, sekarang, dan akan berterusan hingga hari akhir nanti, tanpa memandang perbedaan ruang dan waktu, umat Islam berpuasa selama sebulan. Kita dipersatukan dengan Ramadan ini. Tidak ada agama lain, tidak ada peradaban lain seperti ajaran Islam, yang umat Islam disatukan, dipersatukan sebulan. Seluruh umat Islam saat ini itu wajib berpuasa dimanapun dan kapanpun. Ini menunjukkan universalitas ajaran Islam. Ini menunjukkan sekaligus juga otentisitas ajaran Islam. Artinya Islam punya konsep yang unik, yang berbeda, yaitu umat Islam di seluruh dunia saat ini melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Tidak ada agama dan peradaban lain seperti yang dimiliki oleh umat Islam. Tidak mudah untuk menyatukan, tapi kita dipersatukan. Karena memang agama Islam ini adalah agama wahyu, agama yang Allah turunkan. Bukan agama yang dibuat manusia dahulu, yang kemudian dalam perbedaan waktu dan ruang kemudian berubah-ubah dalam perjalanan waktu. Tidak. Karena ini adalah agama wahyu, agama yang Allah turunkan, maka wajib bagi kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan banyak lagi konsep yang lain sebenarnya. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah. Tapi dalam perjalanan waktu juga kita melihat umat Islam ini setelah nanti Ramadan berlalu atau sebelum datang bulan Ramadan kembali ke habitat semula. Sepertinya perubahan yang terjadi, sekarang kita melihat perubahan di masyarakat. Acara di media, di televisi, dan di radio dan lain sebagainya berubah. Tapi berubahnya sebulan saja, di bulan Ramadan saja. Nanti setelah Ramadan kembali lagi seperti semula. Tempat-tempat hiburan yang ada di sekitar Tebet ini dan di mana pun yang ada biasanya tutup. Tapi nanti setelah Ramadan dibuka kembali. Jadi yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya adalah perubahan semu, bukan perubahan yang sesungguhnya, tapi perubahan semu. Sementara hanya di bulan Ramadan saja. sementara 11 bulan berikutnya sama. Ini menunjukkan bahwa Ramadan itu bukan menjadi satu kawah candra di muka, bukan menjadi satu ruang, satu waktu yang itu mengubah kita. Karena perubahan yang sesungguhnya masih belum terjadi di masyarakat. Yang kerja di tempat hiburan setelah Ramadan kembali lagi bekerja di tempat-tempat seperti itu. Acara di televisi yang sekarang berubah nanti kembali lagi seperti acara sebelumnya. Artinya umat Islam saat ini selama belasan atau puluhan tahun berpuasa, namun puasa ini tidak mengubah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Baik itu yang di media, baik itu yang di pekerjaan, baik itu yang ada di tempat-tempat lainnya. Tidak ada, belum ada perubahan yang sesungguhnya. Seharusnya umat Islam di dunia, di Indonesia apalagi yang mayoritas, selama ini sebulan kita menahan lapar dan dahaga, sebulan kita mentarbiahkan diri kita, mendidik diri kita, harusnya ada dampak yang besar kepada masyarakat setelah Ramadan berlalu. Namun ini belum kita lihat. Artinya ibadah kita masih sebatas ritual. Yang kita lakukan itu, yang kita pandang sebagai ibadah, itu adalah menahan lapar dari fajar sampai maghrib. Masih kita menganggap ibadah itu adalah sekadar menahan lapar dan dahaga. Tidak memaknai ibadah itu yang harusnya lebih luas daripada itu. Bukan hanya sekadar menahan haus dan lapar, tetapi ibadah itu juga adalah dalam pandangan Islam itu mencakup kehidupan. Ukhuwah Islamiyahnya semakin bertambah. Ketergantungan kepada non-muslim itu semakin berkurang. Namun bahkan ironi, kita yang berpuasa menahan lapar dan dahaga, terkadang yang non-muslim yang justru mengambil keuntungan. Ini adalah jadi bulan berkah bagi mereka. Nanti Idul Fitri, kita yang berhari raya, tapi apa yang kita konsumsi dan lain sebagainya justru membawa berkah kepada yang non-muslim. Padahal jika umat Islam berada di dalam kondisi yang benar, harusnya tidak seperti itu. Ramadan ini harusnya memunculkan banyak pengusaha-pengusaha muslim yang kemudian bisa dan mampu untuk memenuhi sendiri kebutuhan umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Kita yang mau berhari raya, harusnya umat Islam mampu memenuhi sendiri kebutuhan kita. Namun saat ini yang terjadi justru ketergantungan kita begitu tingginya, sehingga dalam urusan ibadah pun kita masih tergantung sangat tinggi kepada mereka. Apa yang ada di dalam masjid, lampunya, bahan materialnya, teknologi yang ada, kita tergantung kepada mereka. Mau kita melaksanakan ibadah umroh, pesawatnya, hotel yang tempat kita tempati, bus dan mobil yang mengantarkan, untuk ibadah saja umat Islam masih sangat tergantung kepada yang non-muslim. Bagaimana mau menjadi umat yang terbaik jika pada saat yang sama sangat tergantung kepada non-muslim. Ketergantungan kadang-kadang membawa kepada persoalan akidah dan syariah. Di siang hari masih banyak yang belum berpuasa karena beban pekerjaan yang terlalu berat bagi mereka. Pengangkut-angkut kardus dan lain sebagainya, kardus minuman dan lain sebagainya, banyak yang meninggalkan sholat lima waktu, puasanya ditinggalkan karena ketergantungan yang begitu tinggi. Bahkan 90% yang kerja di tempat-tempat hiburan juga adalah umat Islam. Mereka melakukan itu karena ketergantungan yang begitu tinggi. Ada yang karena ketergantungan begitu tinggi menjadi murtad. Ada yang karena ketergantungan begitu tinggi menjadi jauh dari agama. Tidak peduli dengan urusan agama. Bahkan menganggap itu adalah sebuah kewajaran. Ini keliru. Al-Ma'idah 51 menurut Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu sesungguhnya adalah agar umat Islam punya kemandirian, kedaulatan, tidak tergantung, apalagi sangat tergantung kepada non-muslim. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama besar, meninggal pada tahun 1210 di dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir, tafsir besar. Disebut tafsir besar karena Al-Fatihah yang 7 ayat jika ditafsirkan, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, 7 ayat tadi itu menjadi 500 halaman. Bisa dibayangkan keluasan ilmunya karena satu ayat berarti kurang lebih 70 halaman. Itu menerangkan di dalam tafsirnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya, jangan menjadikan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebagai aulia, karena sesama mereka itu adalah aulia kepada yang lain. Ba'dhuhum awliya'u ba'd, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dan siapapun di antara kalian menjadikan mereka sebagai aulia, maka dia bagian dari mereka, dia proksi mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dalam tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan bahwa ketika ayat ini turun ada yang namanya Ubadah bin As-Samit. Dia kemudian mengatakan kepada Nabi, la atawalla, saya tidak lagi menjadikan orang-orang Yahudi itu sebagai aulia. Tapi ada juga seperti Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan kepada Nabi dengan turun ayat ini bahwasanya aku masih tetap menjadikan Yahudi itu sebagai aulia, li'anni akhafud dawair, karena aku takut terjadinya musibah kepadaku. Jadi ada yang memang masih menjadikan mereka sebagai aulia dan ada yang kemudian tidak mau menjadikan mereka sebagai aulia seperti Ubadah bin As-Samit. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi juga mengutip ayat dalam surat Al-Baqarah ketika Talut membawa tentaranya. Talut berkata kepada tentaranya, qala innallaha mubtalikum binahar, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni, siapapun yang minum air sungai itu maka dia bukan pengikutku. Wa man lam yatu'amhu fa innahu minni, dan siapapun yang tidak minum maka dia pengikutku. Sama seperti Al-Maidah tadi, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, siapapun di antara kalian menjadikan mereka sebagai aulia maka dia proksi mereka. Kemudian sama dengan Talut tadi, seperti syarat di yang jelas disebutkan, dikatakan, ditegaskan. Kemudian Fakhruddin Ar-Razi juga menyebutkan dialog pada ayat innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dialog antara Umar bin Khattab dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa mengatakan kepada Umar, "Inna li katiban nasraniyan," sesungguhnya aku punya sekretaris Nasrani. Umar merespon, menanggapi, "Malaka qatalakallah alla istakhasta hanifan." Celaka engkau, kenapa engkau enggak mengambil sekretaris yang muslim? Abu Musa menjawab, "Lahu dinuhu wali kitabatuhu." Agama itu urusan dia. Urusanku itu adalah kesekretariatan. Umar bin Khattab menanggapi lagi, "La ukrimuhum idza ahanahumullah wa la uizzuhum idza adzallahumullah wa la udnihim idza ab'adahumullah." Gimana aku memuliakan mereka? Allah merendahkan mereka. Gimana aku mengagungkan mereka? Allah menghinakan mereka. Gimana aku mau dekat dengan mereka? Allah menjauhkan mereka. Dijawab lagi sama Abu Musa Al-Ash'ari, "La yatimmu amrul Basrah illa bihi." Enggak selesai urusan umat itu kalau enggak ada dia. Dijawab lagi sama Umar bin Khattab, "Qad mata wassalam." Dia itu juga entar mati. Kalau dia mati, kamu juga enggak bisa buat. Jangan tunggu dia mati, jangan bergantung kepada dia, kerjakan sekarang. Jadi artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, itu artinya menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya, la ta'tamidu alaihim. Jangan bergantung kepada mereka. Bagi Fakhruddin Ar-Razi, kata wali pada ayat Aulia pada ayat Al-Ma'idah 51 dimaknai sebagai penolong. Karena Al-Ma'idah 55 Allah berfirman, "Innama waliyukumullah," sesungguhnya Allah adalah penolong kalian. Ketimbang sesungguhnya Allah adalah pemimpin kalian. Itu Al-Ma'idah ayat 55. Innama wali, kata wali digunakan, waliyukumullah, sesungguhnya penolong kalian adalah Allah. Al-Ma'idah 56, kata kerja yang digunakan, yatawalla, wa may yatawallallaha, siapapun yang menjadikan Allah sebagai penolong. Mungkin ketimbang siapapun yang menjadikan Allah sebagai pemimpin, lebih tepat untuk kita dengar, siapapun yang menjadikan Allah sebagai penolong. Kata aulia juga digunakan pada Al-Ma'idah 57. Pada ayat Al-Ma'idah 51, masalah kepemimpinan sudah selesai. Karena tujuan kepemimpinan adalah agar umat ini tidak jauh taat dan patuh kepada perintah Allah. Itu tujuan utama daripada kepemimpinan. Supaya masyarakatnya itu bisa diatur dan tidak jauh dari perintah Allah. Yang muslim saja belum tentu bisa membawa umat itu supaya dekat kepada Allah, apalagi yang non muslim. Jadi kepemimpinan udah gak perlu dibahas, saking jelasnya. Jadi sudah self evident, badihi, udah terbukti dengan sendirinya. Karena memang tujuan politik dalam Islam bukan KKN, tetapi adalah agar umat ini bisa diajak, dipimpin untuk lebih dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud, yang ditafsirkan oleh Fakhruddin Ar-Razi itu adalah penolong. Nah, dalam kehidupan kita sekarang, apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita gunakan, kita bergantung kepada mereka. Mereka adalah aulia kita. Mereka adalah penolong kita. Kemandirian umat Islam berada pada titik yang sangat lemah. Pada titik nadir. Paling rendah dan di bawah. Karena ketergantungan kita begitu tingginya Ini yang menyebabkan salah satunya sehingga umat Islam kemudian puasa yang sedang kita jalankan ini menjadi sebatas ritual. Karena sebelum dan sesudah puasa kita akan kembali tergantung kepada mereka. Sehingga membuat kita lemah. Beda kondisinya dengan sahabat Nabi dulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa bersama para sahabatnya, bersama para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya, kondisi masyarakat pada saat itu umat Islam adalah umat yang terbaik, melampaui peradaban Roma waktu itu dengan budaya patungnya, peradaban Persia, peradaban Yunani. Umat Islam pada saat itu adalah umat yang terbaik di dunia. Kondisinya juga adalah kondisi yang terbaik. Sehingga ketika puasa datang, Ramadan tiba, sebelum Ramadan pun mereka sudah menjadi orang-orang yang terbaik. Apalagi dengan datangnya Ramadan, makinlah terbaik. Beda kondisinya dengan kita sekarang. Sebelum Ramadan pun kita sangat tergantung, dan setelah Ramadan pun kita akan kembali tergantung. Sehingga Ramadan kita menjadi sebuah ritual, belum membawa dampak yang besar kepada umat Islam, belum melahirkan pengusaha-pengusaha Muslim. Harusnya dengan Ramadan ini lahir pengusaha-pengusaha Muslim dari Sabang sampai Merauke untuk memenuhi kebutuhan umat Islam. Harusnya dengan pendidikan yang ada itu semakin menguatkan jati diri dan identitas umat Islam. Harusnya dalam konsep politik yang ada, lahirlah pemimpin-pemimpin yang betul-betul berkualitas dan membela kepentingan umat Islam. Namun Ramadan yang sedang kita laksanakan ini, baik dari level pemimpin yang ada, penguasa yang ada, pengusaha yang ada, media yang ada, dan sebagainya, belum membawa banyak perubahan kepada apa yang mereka punya dan miliki. Yang ada adalah puasa itu dan ibadah itu masih diterjemahkan dan dimaknai ibadah itu kepada ritual menahan lapar dan dahaga. Belum sampai kepada taraf orang-orang yang bekerja di tempat-tempat hiburan tadi tidak kembali bekerja setelah Ramadan selesai. Ada pengusaha-pengusaha yang kemudian memberikan lapangan-lapangan pekerjaan baru kepada mereka. Harusnya dengan Ramadan ini mengurangi ketergantungan kepada umat Islam kepada yang lain. Harusnya pemimpin-pemimpin politik yang ada dengan Ramadan ini kemudian mereka mengubah kebijakan-kebijakan mereka nantinya. Namun sepertinya Ramadan ini belum sampai tarafnya untuk mempengaruhi itu. Masih sebatas semua kita menahan lapar dan dahaga. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada yang keliru, kurang tepat dan sebagainya. Semoga Allah menguatkan kita, memuliakan umat Islam, memberi kekuatan kepada kita sehingga Ramadan, bulan yang penuh berkah dan kemuliaan ini adalah menjadikan umat ini semakin berkualitas hingga setelah Ramadan ini juga berakhir. Akhirul kalam aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum. Bersama saling sapa TV.